Dapatkan orang al-misriyu, Saudi as-suudiyu. Ya. Nah, sekarang ini kalau dia dua orang, yang pertama Muhammad ibn Rumh, kemudian yang kedua Isa bin Muhammad, kedua-duanya orang Mesir, al-misriyani. Wallafdu li ibn Rumhin qala akhbarana al-layth an Yahya ibn Sa'id an Abdurrahman ibn al-Qasim an al-Qasim ibn Muhammad an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya bukan hadis Anas lagi, tetapi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Annahu qala dhukira at-tala'unu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, pernah diperbincangkan tentang tala'un, saling melaknat antara pasangan suami istri di hadapan Nabi. Faqala 'Asim bin 'Adi fi dhalika qawlan thumma sarafa. Maka salah seorang dari mereka yang hadir saat itu, yaitu Asim ibn Adi, ya, berbicara tentang masalah itu satu pembicaraan, mengungkapkan satu kata-kata, kemudian dia pergi. Ya. Fa'atahu rajulun min qawmihi. Maka datang kepada Asim ibn Adi seorang laki-laki dari kaumnya, yash ku ilai, mengadu kepadanya, annahu wajada ma'amra'atihi rajulan, bahwasanya dia menjumpai laki-laki lain bersama istrinya. Jadi Asim bin Adi ketika memperbincangkan tentang li'an di hadapan Nabi, dia menyampaikan pendapatnya, ya, kata Abdullah bin Abbas, kemudian dia pergi. Dan ada dari kaum, orang dari kaumnya datang, seorang laki-laki mengadu, mengatakan bahwasanya dia menjumpai laki-laki lain bersama istrinya. Dia orang itu mengadu kepada Asim untuk mendapatkan jawaban. Faqala Asimun mabtulitu bihadza illa liqauli. Ya. Tidaklah aku ditimpa oleh perkara ini kecuali disebabkan oleh perkataan saya. Ya, oleh perkataan saya ketika dia mereka memperbincangkan itu di hadapan Nabi, maka dia mengeluarkan kata-kata atau memberikan apa? Memberikan pernyataan yang mungkin pernyataan itu keras. Ya, keras. Maka datanglah ujian ini. Tidaklah aku diuji dengan permasalahan ini kecuali karena perkataanku dahulu, itu ketika mereka memperbincangkan tentang masalah itu di hadapan Nabi. Fadhahaba bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi dibawa oleh Asim untuk berjumpa dengan Nabi. Kalau kita kembali ke hadis yang pertama, ya, yang datang kepada Asim ini Waimir itu. Ya, kita coba lihat ke hadis yang pertama di kitab ini. Halaman berapa? Ya. Halaman 396. Ya. Baris yang kedua. Anna Uwaimiran al-Ajlani ja'a ila Asim ibn Adi. Jadi orang dari kabilahnya yang dimaksud dalam hadis yang sekarang kita pelajari itu, Uwaimir itu, Uwaimir al-Ajlani datang menjumpai Asim ibn Adi. Yang sekarang ceritanya dia. Sebelum kejadian itu dia memang sudah membahas-bahas masalah ini. Bagaimana kalau sekiranya ada seorang suami melihat laki-laki lain dihadap bersama suami, bersama istrinya, akhirnya timbul, kalau saya begini. Nah, dia mengungkapkan pendapatnya yang keras, keputusan yang keras ketika itu. Dan tidak lama setelah mereka memperbincangkan masalah itu, muncullah, datanglah Waimir ini kepada beliau seperti yang diceritakan hadis yang pertama, anna Uwaimiran al-Ajlani ja'a ila Asim ibn Adi al-Ansari. Nah, ini juga yang diceritakan, faqala mana fa'atahu rajulun min qaumih, maka datang seorang laki-laki dari kaumnya, yashku ilai, mengadukan kepadanya, annahu wajada ma'amra'atihi rajulan, bahwasanya dia menjumpai laki-laki lain bersama istrinya. Maka Asim mengatakan, qal mabtulitu bihada illa liqawli, tidaklah yang menimpa, ujian yang menimpa saya ini kecuali disebabkan oleh ucapan saya. Ternyata permasalahannya nyata, fakta. Ya, awalnya kan mereka hanya berandai-andai saja, ternyata memang terjadi. Ya, ini yang diungkapkan oleh Asim ibn Adi. Maka orang itu dibawanya langsung menjumpai Nabi. Fadhahaba bihi ila Rasulullah SAW, faakhbarahu alladhi wajada alaihi imra'atahu. Ya. Dan maka orang yang tadi yang datang kepada Asim menyampaikan kepada Nabi apa yang ia yang terjadi padanya. Ia menjumpai laki-laki lain bersama istrinya. Ya. Wa kana dhalika rajulu musfarran qalilal lahmi sabitash sya'ri. Ya. Adalah orang yang tadi datang menjumpai Asim dan dibawa oleh Asim menjumpai Nabi, yang menjumpai laki-laki lain bersama istrinya, itu keadaannya atau kondisinya musfarran, warna kulitnya kuning lansat atau kekuning-kuningan, kuning. Ya. Qalilal lahmi, kurus, sedikit dagingnya. Kalau sedikit dagingnya, maksudnya daging badannya, ya, ya, kurus. Kemudian sabitash sya'ri, kemudian apa artinya sabita? Lurus, rambutnya lurus. Ya. Jadi Uwaimir al-Ajlani, yang walaupun di sini tidak disebutkan namanya, tapi kita kembali ke hadis yang pertama, dia adalah Uwaimir al-Ajlani. Orang ini bentuk warna kulitnya musfarran, ya kalau kita kuning, putihnya orang Arab, ya, putihnya orang Arab, tidak seperti orang Eropa, ya, ya, merah, kalau putih mengarah ke kuning-kuningan. Musfarran qalilal lahmi, sedikit dagingnya, yaitu artinya tidak gemuk. Sabita sya'ri, rambutnya lurus. Wa kana alladhi da'a alaih, adapun laki-laki yang dia kasuskan, yang bersama istrinya itu, annahu wajada inda ahlihi khadlan. Ya. Wa kana alladhi idda alaihi annahu wajada inda ahlihi, dan laki-laki yang dia temui bersama istrinya itu khadlan. Khadlan berisi, artinya agak gemuk. Yang tadi qalilul lahmi, sekarang dia berisi badannya. Adam itu apa artinya? Hitam. Jadi Nabi Adam itu hitam. Adam. Ya. Maka tidak cocok orang warnanya, warna kulitnya putih namanya Adam. Ya. Ya. Kulitnya putih namanya Adam. Jadi Adam artinya kulitnya hitam. Kathiran lahmi, ya. Banyak dagingnya. Banyak dagingnya. Faqala Rasulullah SAW. Jadi berbeda antara sang suami dengan laki-laki yang dijumpai bersama istrinya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, Allahumma bayyin, ini doa Nabi, ya Allah, jelaskanlah. Nabi SAW karena tidak mengetahui yang gaib, maka dia berdoa agar dijelaskan permasalahan ini, karena tidak, belum ada jawaban, belum ada kejadian sebelum itu. Bahkan tidak lama sebelum itu para sahabat sudah ada dugaan-dugaan, makanya mereka memperbincangkan, ya. Maka dan ternyata memang terjadi kejadian itu, dan sementara dalam agama belum ada peraturannya, belum ada pengaturannya. Maka Allah, Nabi SAW mengatakan, Allahumma bayyin, ya Allah, jelaskanlah. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها. Maka perempuan itu pun melahirkan dan anaknya persis serupa dengan laki-laki yang dituduh tadi. Ini kan semuanya indikasinya sudah mengarah kepada zina. Indikasi ini menunjukkan bahwasanya hukum had itu tidak berdasarkan, apalagi zina ya, apalagi zina tidak berdasarkan indikasi-indikasi, bukti-bukti, tetapi ditegakkan kepada bukti-bukti, maksudnya bukti, ada tanda-tanda mereka berduaan, berpeluk-pelukan, bercium-ciuman tanpa busana lagi dalam kamar. Ini semuanya kan indikasi zina, tetapi untuk menegakkan had belum cukup sampai di situ. Belum cukup sampai di situ. Dan bahkan laki perempuan ini pun ketika melahirkan anak yang dikandungnya, anaknya sama dengan laki-laki yang dituduh. Ya, bersamanya. Wa kana wa wada'at syabihan bi rajulil ladzi dzakara zawjuha annahu wajada indaha. Tetapi Nabi SAW tidak menegakkan hukum had zina kepada perempuan ini, justru Nabi menegakkan hukum li'an. Fala'ana Rasulullah SAW bainahuma. Maka Nabi SAW tegakkan untuk mereka berdua, sang suami yang menuduh, sang istri yang tertuduh, ya. Padahal indikasi-indikasinya mengarah kepada bahwa sang suaminya jujur, tuduhan suaminya itu benar. Apalagi setelah kandungan yang dikandung oleh perempuan ini seperti laki-laki yang dituduh, tetapi tetap hukum zina itu tidak diterapkan karena tidak ditegakkan hukum zina, hanya sekedar adanya indikasi-indikasi. Tapi hukum zina tegakkan yang pertama, jelas tampak kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan, ya, kemaluan laki-laki masuk ke farji perempuan. Dan siapa yang menyaksikan ini? Tidak ada, mana bisa. Kemudian yang kedua, pengakuan dari orang yang melakukan itu sendiri, bukan sebatas tuduhan tetapi pengakuan. Makanya penerapan hukum rajam yang terjadi di zaman Nabi SAW itu pengakuan, bukan tuduhan. Ya, penerapan hukum rajam di zaman itu pun Nabi SAW tidak ada keinginan untuk menegakkannya. Bahkan ada penilaian-penilaian negatif dari Nabi untuk orang yang mengaku ini. Ini orang waras atau tidak? Ya. Tetapi bahkan perempuan yang mengaku itu, yang mengandung, sungguhnya saya hubla minaz zina. Datang dia, dipegangnya perutnya. Ya Rasulullah SAW, ini kandungan zina. Ya. Fatahir nih, sucikan saya. Nabi SAW berat untuk mendengar itu saja. Nabi SAW benar-benar berat, karena ini kan aib, ya. Ini kan aib. Makanya Nabi SAW ketika laki-laki tadi menceritakan bahwasanya dia berjumpa atau menemui istrinya bersama laki-laki lain, Nabi SAW tidak menginginkan perkataannya demikian, karena ini membongkar aib, menyingkap apa yang aib dalam rumah tangga sendiri. Ini perempuan, Nabi SAW tidak menyukai pertanyaan tersebut. Kemudian Nabi SAW menanyakan apakah wanita ini benar waras, ternyata waras dia. Kemudian kata Nabi SAW, tunggu sampai anakmu lahir. Ya, menunggu lama, berbulan-bulan. Kemudian ketika anaknya lahir, digendongnya, anaknya masih merah itu, kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, saya telah melahirkannya, tegakkan, sucikan saya, tegakkan hukum zina. Kata Nabi SAW, susukan dia sampai engkau menyapihnya. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Bayangkan, kesempatan untuk mementahkan semangat untuk ditegakkan zina itu kan lama. Apalagi sudah bersenang-senang dengan anaknya yang sangat lucu-lucunya di umur-umur 1 tahun, 2 tahun itu. Tetapi setelah selesainya 2 tahun, dan bahkan dibawanya roti, kemudian diberikannya, dipegangkan kepada anaknya, kemudian anaknya memakannya, katanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, saya sudah menyapinya dan ini buktinya, dia sudah makan makanan yang lain. Barulah Nabi SAW menekan 2 bulan, 2 tahun lebih, tetapi dia tetap ingin ditegakkan hukum zina. Ya. Kalau kita sudah lari itu, ya walaupun pertamanya mungkin semangat, penyesalan penyesalan yang benar-benar memuncak, tetapi dua hari setelah itu kan ingin berbuat dosa lagi. Tetapi ini tidak, dua tahun lebih tetap penyesalan itu ada dalam jiwanya dan bahkan terus ingin ditegakkan hukum zina. Begitu juga laki-laki yang tegakkan juga oleh hukum zina oleh Nabi SAW, yaitu Ma'in, seperti itu keadaannya. Ya. Nah, sementara tuduhan tidak ada sama saya ditegakkan. Makanya kasus sekarang ini tuduhan seorang suami kepada istrinya. Dan ini tidak akan mungkin bisa mendatangkan bukti, apalagi itu bisa saja muncul atau dihinggapi oleh keraguan-raguan atau ketidakpastian, salah melihat, ya. Dan juga tidak layak melihat orang berbuat zina. Menonton orang berbuat zina ini bukan akhlak seorang muslim, apalagi yang nonton istri sendiri. Mana mungkin? Maka Nabi SAW tidak sama sekali menegakkan ini dan bahkan menegakkan untuk mereka berdua kasus atau hukum yang lain, yaitu li'an. Ya, yaitu sang suami bersumpah 4 kali bahwasanya tuduhannya itu benar dan dia jujur. Kemudian yang kelima, kalau seandainya saya dusta ya Rasulullah, maka Allah melaknat saya. Kemudian sang istri karena tidak menginginkan tuduhan tersebut menolak. Kalau seandainya dia mengaku, sudah selesai, dia tegakkan hukum zina. Maka tuduhan suaminya itu dijadikan sebagai patokan. Kata, kalau seandainya istri mengatakan benar ya Rasulullah, suami saya jujur, maka tegakkan hukum zina. Tetapi karena dia tidak mau, sekalipun dia yang berbuat dan dia tidak merasa berbuat atau menepis, ya, apa kata lain dari menampik, ya, nampik itu sama menepis juga, ya, atau menepis tuduhan tersebut, maka dia diperintahkan untuk bersumpah juga 4 kali bahwa suaminya, demi Allah, suaminya itu bohong, ya, suaminya itu bohong 4 kali. Kemudian yang ketiga, 5, demi Allah, kalau seandainya suami saya itu benar, maka Allah memurkai saya. Wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Allah memurkainya bila mana suaminya itu yang jujur, yang benar. Ini yang dimaksud dengan li'an. Dan setelah selesai li'an, seperti yang berkali-kali kita jelaskan, hubungan suami istri antara dua orang ini sudah terputus habis, enggak bisa disambung lagi. Enggak bisa sambung lagi. Putus habis, bukan cerai. Kalau cerai ada rujuknya. Kalau ini enggak. Dan berkali-kali pula riwayat Imam Muslim mengatakan fafaraqan Nabi SAW bainahuma, fafaraqahuma atau fafaraqa bainahuma. Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang itu, maka dia tegaskan dengan menukilkan hadis itu seluruhnya. Ini menunjukkan konsekuensi hukum dari li'an. Maka di sini fawada'at shaybihan min rajulin ladzi dzakara zawju wa annahu wajada indaha fala ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Maka Nabi tegakkan li'an antara mereka berdua. Faqala ar-rajulu li ibni Abbas fil majlis ahiya allati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law rajamtu ahadan bighairi bayyinatin rajamtu hadhihi. Maka ada seorang laki-laki yang berada di majlis Abdullah bin Abbas ketika menyampaikan ini. Orang itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah perempuan yang tadi itulah perempuan yang di mana Nabi SAW pernah bersabda tentangnya, lau rajam tu ahadan, kalau saya menegakkan hukum rajam kepada seseorang tanpa bukti. Bukti itu adalah menyaksikan dengan jelas nyata bahwasanya kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Kalau saya menegakkan rajam kepada seseorang tanpa bukti, maka orang yang saya akan rajam perempuan inilah, karena indikasi-indikasinya memang sudah mengarah kepadanya. Dia terkenal wanita ini jalang, ya, pokoknya banyak bergaul, malam pergi kemana-mana, pulang pergi tengah malam, nanti pulangnya subuh. Perempuan ini kan ada indikasi-indikasi itu kan, ya, nanti pulangnya subuh terus, pulang subuh, pulang, bahkan pulang pagi, pergi petang, pulang pagi, setiap malam. Apa pekerjaan yang mereka lakukan kalau itu perempuan? Ya, nyapu jalan, jualan, kalau bukan jual diri. Indikasi itu yang ada pada perempuan ini. Ada indikasi itu. Kemudian anaknya yang lahir pun seperti laki-laki yang dituduhkan. Kalau kata Nabi SAW, kalau saya tegakkan hukum rajam berdasarkan indikasi-indikasi, maka perempuan ini akan saya tegakkan. Tetapi indikasi bukan cukup. Nah, indikasi tidak cukup. Makanya tuduhan zina untuk orang yang keluar malam, pergi malam pulang pagi itu tidak, tuduhan yang tidak benar. Ya. Walaupun indikasinya nyata, apalagi pakaiannya. Ya. Serono, bahasa kita bukan bahasa Malaysia ya. Kalau serono bahasa Malaysia, bagus. Kalau kita serono jelas, ya serono. Artinya menampakkan hampir semua auratnya. Ya, pergi malamnya itu menampakkan semua auratnya, pulangnya seperti itu. Bahkan gayanya orang kayak orang mabuk. Kan indikasinya tidak akan mungkin yang lain, tetapi kita tuduh itu tidak benar. Kita tuduh tidak benar. Kalau kita tuduh dia berzina, maka ini kan berhak untuk dirajam dalam agama Islam. Menuduhnya zina itu kan rajam. Ya, tetapi tidak ada Nabi SAW tidak menuduhnya zina, walaupun indikasinya 99.99%. Tinggal ada ihtimal, ada kemungkinan tidaknya. Itu tetap tidak tegakkan hukum rajam. Begitu Islam. Bukan hanya sebatas indikasi-indikasi. Ya, berpelukan dengan Allah sudah berzina. Ya. Ini kata Nabi SAW, "Lau rajamtu ahadan bi ghairi bayyinatin rajamtu hadhihi." Kalau saya tegakkan hukum rajam pada seseorang hanya sekadar indikasi dan tanpa ada bayyina, bukti, maka ini yang pertama saya rajam wanita ini. Nabi SAW sudah benar-benar mendapatkan indikasi tanda-tanda dia berzina. Apalagi anaknya yang serupa benar dengan laki-laki yang dituduhkan. Faqala Ibnu Abbas, "La." Ketika orang tadi mengatakan, "Apakah perempuan ini adalah orang yang dikatakan oleh Nabi kalau saya menegakkan hukum rajam maka perempuan ini?" Kata Ibnu Abbas, "Bukan dia." Tilka imra'atun kanat tuzhiru fil Islami su'. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW, wanita lain. Ya, bukan wanita ini. Walaupun indikasinya memang ada, tetapi ada yang lebih dari wanita yang lain. Ada wanita yang lain di zaman Nabi itu yang menampakkan hal-hal yang buruk dalam perbuatannya. Ya. Ya, dalam perbuatannya sehingga Nabi SAW mengatakan itu. Jadi penilaian murid Abdullah bin Abbas bahwasanya perempuan yang istrinya Uwaimir ini, apakah perempuan yang dikatakan oleh Nabi kalau saya tegakkan hukum rajam maka dia orangnya, ternyata bukan dia, bukan wanita ini, tapi wanita lain. Kata Abdullah bin Abbas, wanita yang lain itu adalah wanita yang dalam Islam menampakkan keburukan. Tuzhiru fil Islam su, ya, tingkah lakunya buruk, akhlaknya buruk, ya, pergaulannya dengan laki-laki tidak ada batasnya. Seperti yang tadi kita contohkan, itulah perempuan yang dikatakan oleh Nabi kalau seandainya saya menegakkan hukum rajam dengan tanpa bayyina, bukti nyata, maka orang ini yang saya tegakkan hukum rajam kepadanya, wanita ini. Itu hadis yang ke 3676, cerita tentang Uwaimir al-Ajlani. Hadis berikutnya 3677, Imam Muslim mengatakan, "Wahaddatsanihi Ahmad bin Yusuf al-Azdi qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman ya'ni bin Bilal an Yahya qala haddatsani Abdurrahman bin Qasim anil Qasim ibn Muhammad an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma," seperti hadis yang sebelum ini, "annahu qala dzukiral mutala'inani inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimitsli haditsil Laits wa zada fi ba'da qawlihi كثير اللهم قال جعد قطط قال جعد قطط." Hadis ini sama dengan hadis sebelum yang tadi kita baca, juga dari Abdullah bin Abbas dengan sanad yang baru, sementara sedikit ada tambahan lafaznya, yaitu ada tambahan setelah كثير اللهم. كثير اللهم ini untuk laki-laki yang dituduh agak sedikit, agak banyak dagingnya. Kemudian ja'dun keriting, sementara sang suami tadi lurus rambutnya, sekarang yang ini adalah keriting. kutot, ya. Rambutnya itu keriting keras, ya. Ada orang keriting tapi juga lembut, lunak. Ada keriting itu keras, tidak bisa disisir dengan sisir biasa. Makanya saya ceritakan keritingnya orang Afrika itu sisirnya besi. Sisirnya besi. Ada semacam sisir tetapi agak panjang segini. Kemudian ada pemegangnya dan besinya besi sebesar lidi lah. Nanti dia sisirkan begini, masukkan tarik, masukkan tarik, masukkan tarik. Ya, atau sisir yang pendek tapi keras. Dia pendek kayak bros itu, tetapi keras sebesar lidi pula dan tapi pendek. Ada dijual itu agak bundar bulat letaknya. Kemudian di atasnya ada pemegangnya. Saya seringkali melihat teman-teman dari Afrika itu dimasukkan pemegang ke dalam kemudian diginikan rambutnya oleh dia. Karena tidak bisa dengan sisir yang kalau sisir yang rambutnya lunak itu, bahkan besi-besi yang itu pun bisa bergerak-gerak kena lunak. Kemudian ada sesuatu yang kayak karet di depannya yang sisir yang bukan sisir yang biasa tapi sisir yang besar, kemudian ada kayak apa menonjol di situ. Kalau kita kan panjang dan itu lembut. Kalau dia tidak pendek dari pasti juga pendek, kemudian ada pemegangnya, kemudian tinggal mereka mengatakan melakukan begini. Ini kita sering sekali melihat teman-teman seperti itu karena keritingnya keras. Ya, keritingnya keras. Laki-laki ini seperti itu. Ya, laki-laki ini seperti itu, keriting dan keritingnya keras. Ja'dun qutatun. Ja'dun qutatun. Kalau kita kan keriting masih bisa disisir dengan sisir biasa. Kalau ini enggak bisa disisir, masa keritingnya itu gulungannya itu kuat. Gulungannya itu kuat. Ya, ini tambahan dari riwayat ini tentang cerita yang tadi kita baca. Kemudian lanjutannya 3678. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Amrun An-Naqidu wa Ibnu Abi Umar wa lafdhu li Amrin qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah an Abi Zinad an Al-Qasim Ibnu Muhammad qala qala Abdullah Ibnu Shaddad وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد أهما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك امرأة أعلنت قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم المهمن قال سمعت ابن عباس. Ini juga riwayat yang tadi hanya sekedar menekankan tentang pertanyaan salah satu dari murid Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Shaddad. Apakah wanita yang engkau ceritakan tentang li'an ini adalah wanita yang Nabi mengatakan kalau seandainya saya tegakkan hukum rajam maka perempuan ini akan saya tegakkan hukum rajam padanya? Apakah wanita itu? Kata Ibnu Abbas, bukan. Yang ini wanita yang lain. Ya, wanita yang lain bukan wanita tersebut. Hanya itu yang ditekankan oleh Imam Muslim dengan riwayat yang sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan 3679. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yani bin Ad-Darawardi qala an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ini hadis yang baru, bukan hadis Abdullah bin Abbas lagi, dari hadis Abu Hurairah. Anna Sa'd bin Ubadah Al-Ansari. Sa'd bin Ubadah pemimpin Ansar. Di pemimpin Ansar itu ada dua kabilah besar. Yang pertama kabilah Khazraj, yang kedua kabilah Aus, Al-Aus. Ini kabilah besar di Madinah. Ya, pemimpin mereka hampir-hampir sama namanya. Yang satu adalah Sa'd bin Ubadah, yang satu lagi Sa'd ibn Mu'ad. Ya. Sekarang ini anna Sa'd bin Ubadah Al-Ansari. Ya, Sa'd bin Ubadah Al-Ansari pemimpin Ansar. Ya. Qala ya Rasulullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula yajidu ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu? Menurutmu, kata Sa'd bin Ubadah, bila mana ada seorang suami menemui atau mendapatkan bersama istrinya laki-laki lain, dia membunuhnya. Ya, suami itu membunuh laki-laki tersebut. Qala Rasulullah SAW, kata Nabi menjawab, la, tidak. Qala Sa'ad, bala, kata Sa'ad, justru akan terjadi itu. Ya, akan terjadi. Meluapnya api kecemburuan pada seorang suami melihat istrinya bersama laki-laki lain, itu bisa saja terjadi sampai kepada pembunuhan. Kok keadaannya? Walaupun hukum Islamnya tentu tidak akan sampai ke sana, tetapi kondisi luapan kecemburuan, emosi, kemarahan yang menyelimuti sang suami tentu akibatnya, apalagi orang-orang Arab terkenal sifat cemburunya. Ya. Dan ini sifat terpuji, cemburu pada istri. Ya. Kalau sekarang kita, kalau seandainya sang suami pencemburu, sang istri pencemburu, ini sifat tercela. Sifat kekurangan. Suami saya pencemburu. Ya. Suami saya pencemburu ketika dia peluk-pelukan dengan yang tuntutannya adalah ketika cipika-cipiki istrinya dengan laki-laki lain, sang suami biasa-biasa saja. Ini yang dituntut sekarang ini. Ya. Peluk-pelukan, salam-salaman, pegang-pegangan, nah ini biasa saja. Kalau seandainya suami cemburu, ini sifat tercela. Sa'ad ibn Ubadah menceritakan itu. Kalau seandainya ada seorang suami menemukan istrinya bersama laki-laki lain, ya, berdua-duaan dengan istrinya, apakah dia membunuhnya? Nabi SAW mengatakan tidak. Tetapi kata Sa'ad, bala, justru akan terjadi itu. Benar. Qala Sa'dun bala walladhi akramaka bilhaq. Bahkan beliau bersumpah demi zat yang telah memuliakanmu membawa kebenaran. Faqala Rasulullah SAW, isma'u ila ma yaqulu sayyidukum. Jadi para sahabat ketika itu berada di sana, terutama orang Ansar, nah, dengarkan apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian. Ya, yang mulia di antara kalian itu pemimpin Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Dalam riwayat yang akan kita baca nantinya, tidakkah kalian heran dengan kecemburuan pemimpin kalian? Ini apa yang dirasakan oleh Sa'ad, membayangkan kalau sekiranya ada seorang suami melihat istrinya bersama laki-laki lain sampai membunuhnya, ini wajar menurut penilaian beliau. Ya, wajar menurut penilaian beliau. Ya. Walaupun Nabi SAW mengatakan tidak boleh membunuhnya. La, tidak boleh membunuhnya. Ini hadis Sa'ad bin Ubadah. Ya. Dia bukan menentang apa yang diceritakan Nabi, tetapi dia menceritakan kondisi seorang suami. Dan ini yang harus ada pada jiwa seorang suami ketika istrinya harus dijaganya. Harus tidak dibiarkannya bersenang-senang dengan siapa laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Ya, bepergian berdua, ya, khalwat bersama, berbelanja ria bersama, sementara suaminya melihat, menyaksikan. Ini namanya dayus, yang diancam keras oleh Nabi SAW, membiarkan istri melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, terutama yang berkenaan dengan bergaul dengan laki-laki yang lain. Ini dayus. Ini yang sifat tercela. Betapa banyak dayus sekarang ini. Ya, ketika sang suami melihat istrinya berperan sebagai istri orang lain dalam cerita-cerita bohong yang ditampilkan di media-media, televisi. Ya, berpelukan, tidur berdua di satu kamar, walaupun di sana ada kamera, ada orang lainnya. Disaksikan oleh seorang suaminya, dan suaminya sama sekali tidak merasa ada apa-apa. Nah, ini dayus ini. Nah, ini yang tidak ada di generasi pertama. Dan bahkan sampai penilaian sahabat itu Sa'ad bin Ubadah yang termulia di Ansar itu, orang Ansar, ya, dia mengatakan kalau yang harus terjadi adalah ketika sang suami itu membunuh laki-laki itu. Ini nilai atau penjelasan tentang luapan kecemburuan yang terpuji dalam Islam. Tetapi Islam tidak menetapkan apa si apa keputusan membunuh. Ya. Keputusan membunuh. Maka Nabi SAW mengatakan la. Tidak. Sementara beliau mengatakan justru akan terjadi pembunuhan. Kalau saya akan bunuh, kata Sa'ad bin Ubadah. Ya, bala walladzi akramaka bilhaq. Ini nanti Nabi SAW akan menjelaskan. Tidakkah kalian melihat kecemburuan sayyid pemimpin kalian, dan saya lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada saya, kata Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya melakukan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar cemburu, dan ini menetapkan sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, dalam riwayat yang lain. Kita baca hadis setelahnya. 3680. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ishaq bin Isa qala haddatsana Malik an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Sa'd bin Ubadah qala ya Rasulullah in wajadtum ma'a imra'ati rajulan a'umhiluhu hatta atiya bi arba'ati shuhada qala na'am. Ini pertanyaan dari Sa'ad dalam bentuk yang lain. Ya Rasulullah, kalau sekiranya saya menemukan bersama istri saya laki-laki lain, apakah saya berikan tangguhan atau saya melalui proses-proses dengan mendatangkan 4 orang saksi? Kata Nabi SAW, iya, datangkan 4 saksi. Tidak ada tuduhan yang diterima tanpa bukti. 4 orang saksi atau saya membentangkan bukti nyata saya melihat dia melakukan hubungan zina. Ya. Ini Islam. Sementara cemburu suami itu tadi dalam yang ada pada Sa'ad bin Ubadah, dan itu harus ada pada seorang suami. Harus ada pada seorang suami. Ya. Kemudian ini hadis yang ke 3680 dalam bentuk yang lain. Apakah saya, kalau tadi kan apakah saya membunuhnya, Nabi SAW tidak boleh. Sekarang apakah saya memberikan tangguhan untuk melalui proses yang panjang, mendatangkan 4 saksi, dibawa ke pengadilan? Kata Nabi SAW, itu yang seharusnya kamu lakukan. Ya. Karena tuduhan berzina itu bukan sembarangan. Harus dengan bukti, harus dengan 4 orang saksi. Ya. Ini hadis ke 3680. Selanjutnya 3681. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Khalid ibn Makhlad an Sulaiman ibn Bilal qala hadatsani Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sa'd ibn Ubadah ya Rasulullah law wajadtu ma imra'ati rajulan lam amassahu hatta atiya bi arba'ati shuhada qala Rasulullah sallam na'am qala kalla والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. Ini yang saya isyaratkan tadi lafaznya. Sa'd ibn Ubadah Al-Ansari, pemimpin Ansar, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya saya menjumpai bersama istri saya laki-laki lain, lalu saya tidak menyentuhnya sama sekali, sampai saya mendatangkan 4 orang saksi. Kata Nabi SAW, ya itu yang harus dilakukan. Kalau Rasulullah SAW, na'am. Kata Sa'ad menceritakan luapan emosi, itu kan berandai-andai dia, bukan sebuah kenyataan. Dia mengatakan justru tidak seperti itu yang akan saya lakukan. Qala kalla, saya tidak melakukan demikian. Walladzi ba'athaka bilhaq, demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran. In kuntu la'ajiluhu bisayf qabla dhalika, kalau saya akan segerakan pedang kepadanya sebelum saya adukan kepada pengadilan. Ini luapan kecemburuan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Kalau saya akan saya segerakan pedang untuknya sebelum melakukan itu semua. Kalau Rasulullah SAW kata Nabi berkomentar, isma'u, dengarkanlah ucapan pemimpin kalian ini. Isma'u ila ma yaqulu sayyidukum innahu laghayurun, sesungguhnya dia benar-benar pencemburu. Nabi bukan mencela. Nabi SAW tidak mencela. Nabi SAW meluruskan sikap tadi. Tetapi sifat cemburunya itu direkomendasi oleh Nabi. Ya. Cuma aplikasi dari cemburu itu yang tidak dibenarkan. Nabi meluruskan yang pertama, yang tetap aturan Allah yang harus diterapkan. Ya. Tapi pencemburunya saat ini direkomendasi oleh Nabi, innahu laghayurun, sesungguhnya dia benar-benar pencemburu, sampai-sampai mengungkapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam tadi, wa ana aghyaru min, dan saya lebih cemburu daripada. Ini kan rekomendasi ini. Bagaimana kerasnya cemburu saat tadi, sampai-sampai dia tidak rela kalau tidak orang tadi dibunuh. Kan cemburu yang keras. Ternyata Nabi lebih cemburu dari itu. Begitu cemburu saat tadi kita bayangkan, tetapi Nabi ternyata lebih dari saat. Dan bahkan Allah lebih daripada Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat lain mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ya, perbuatan keji diharamkan oleh Allah karena memang tidak pantas dilakukan oleh hambanya. Oleh hambanya. Innahu laghayurun wa ana aghyaru min, wallahu aghyaru minni. Sungguhnya dia pencemburu, tetapi ternyata saya lebih cemburu dari saat. Dan Allah lebih pencemburu dari saya, kata Nabi SAW. Cuma aturan Islam tetap aturan Islam. Cemburunya itu yang harus dipupuk terus. Kecemburuan ini yang membuat seorang suami berupaya untuk menasihati istrinya agar berbusana muslimah dan merasa tidak nyaman kalau ada pandangan mata melihat istrinya, melihat kecantikan istrinya atau anaknya atau saudarinya. Ini kecemburuan yang harus dipupuk dalam diri seorang laki-laki muslim. Tidak seperti yang tadi kita gambarkan, dan ini keadaan yang sangat menyedihkan. Jangankan anak-anak, istri saja yang seharusnya cemburu sampai setinggi-tingginya, seorang suami sama sekali tidak merasa apapun bila istrinya keluar dengan dandanan yang luar biasa. Ya. Dengan sepatu dengan hak tinggi, kemudian memakai celana jin yang sempit dari pangkal betisnya, ujung betisnya sampai ke pangkal pahanya tambah badannya. Suami sama sekali tidak merasa apa-apa. Bahwasanya nanti enggak akan ada laki-laki melihat istri saya. Mana ada mungkin? Sebanyaknya itu laki-laki di luar yang semuanya normal. Sedikit saja yang tidak normal. Dan normal mereka ada yang menghalangi seperti iman, yang menundukkan pandangan, dan ada yang tidak ada yang menghalangi. Di hadapan suami orang itu pun dia mudah-mudah saja melihat dan menatap laki perempuan tersebut. Ini kondisi. Makanya sifat cemburunya saat itu direkomendasi oleh Nabi, dan bahkan ternyata lebih tinggi cemburunya Nabi daripada Sa'ad bin Ubadah. Ini hadis 3681. Tersisa masih banyak. 1, 2, 3, 4 ya, 5. Taib, 3682. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri wa Abu Kamilin Fudail ibn Husain al-Jahdari wal-lafzu li-Abi Kamilin qala haddathana Abu Awana an Abdul Malik ibn Umair an Warrad katib al-Mughira an al-Mughira ibn Syu'bah. Ini sahabat yang lain, al-Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an qala Sa'd ibn Ubadah, berkata Sa'd ibn Ubadah, law ra'aitu rajulan, tadi hadis siapa yang tadi, hadis Abu Hurairah, sekarang hadis al-Mughira, kisahnya sama, kasusnya sama. Qala Sa'd ibn Ubadah, law ra'aitu rajulan ma imra'ati ladarabtuhu bisayfi ghairu musfihin anhu. Kata Sa'ad mengeluarkan pernyataan, kalau seandainya saya melihat laki-laki lain bersama istri saya, maka saya pukul dia dengan pedang dengan mata pedangnya. Ya, artinya memang niatnya untuk menghabisi nyawanya. Saya pukul dia dengan pedang dengan mata pedangnya yang tajam. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW, sampai pernyataan dari saat ini kepada Nabi. Faqal, maka Nabi SAW berkata, bersabda, ata'jabuna min ghairati Sa'din? Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan saat ini? Ya, kita mungkin merasa heran juga, kok sampai membunuh? Tetapi ternyata cemburunya itu benar. Cemburunya saat itu benar, bahkan Nabi SAW mengatakan, kalian sudah merasa heran dengan tingkat kecemburuan sayyidikum saat? Ya. Fawallahi, maka demi Allah, la ana aghyaru min. Sungguhnya saya benar-benar lebih cemburu daripada saat. Nabi SAW lebih pencemburu dari saat. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu dari saya. Kemudian, min ajli ghairatillah harramal fawahisha ma dhahara min hawa ma batan. Disebabkan oleh cemburunya Allah, maka Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar yang tampak dan yang tidak tampak. Ya. Makanya tentang zina ini Allah tidak mengatakan wala tazdu, tetapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat-sangat cemburu ketika mengetahui, menyaksikan, kan Allah Maha melihat hamba-hambanya berzina, dan bahkan berzina masal, bahkan dipertontonkan ke orang banyak. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala Maha pencemburu Subhanahu wa taala. Kemudian wala syakhsa aghyaru min Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, kata Nabi kita. Wala syakhsa ahabbu ilaihi al-udhru min Allah. Nah, ini masalah yang lain. Kalau masalah cemburunya, maka cemburunya saat itu masih rendah. Ya, masih rendah. Justru Nabi lebih pencemburu dari saat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih dari Nabi SAW. Akan tetapi tindakan saat, kalau seandainya dia membunuh, ini tidak sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Justru kata Nabi, wala syakhsa ahabbu ilaihi al-udhru min Allah min wala syakhsa ahabbu ilaihi al-udhru min Allah. Tidak ada siapapun yang lebih memberikan uzur, memberikan kelonggaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu uzur kepada hamba-hambanya. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya berbuat dosa langsung menghukum, tidak akan tersisa banyak manusia di muka bumi ini. Tetapi Allah memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan bertaubat, untuk mendapatkan rahmat, dan bahkan diujinya sedikit oleh Allah agar mereka sadar, atau dikirimkan oleh Allah orang-orang yang menyadarkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan hambanya itu mendapatkan uzur. Ya, makanya Allah Maha penerima taubat, Maha pemaaf. Ya, jadi bertolak belakang dengan rencana Sa'ad bin Ubadah. Sementara kecemburuan saat itu ternyata masih rendah. Tetapi keputusan saat untuk membunuh itu tidak tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat memberikan uzur, maaf. Ya, memberikan uzur dan maaf. Min ajli dzalika ba'atsallahu al-mursalin mubasysyirin wa mundzirin. Untuk memberikan uzur ini, maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul. Ya, untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan peringatan. Tidak langsung menghukum. Makanya ketika umat Nabi Nuh menyimpang dengan penyimpangan yang jauh, yaitu mengibadati selain Allah, maka Allah utus nabinya. Bahkan Nabi Nuh itu bertugas bukan 1-2 tahun langsung dihukum oleh Allah. Tidak, 950 tahun baru Allah turunkan hukuman. Bayangkan kesempatan untuk kembali, untuk mendapatkan uzur, itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia yang tidak mau. Ya, manusia yang tidak mau. Dan bahkan kalau sekarang ini, kalau sesama manusia, itu banyak sekali istilah tidak ada maaf bagimu. Ya, sang istri sama sekali tidak mengatakan saya, sama sekali melihatnya saja sudah muak saya. Ini kata seorang istri. Tidak ada lagi. Pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada zat yang paling memberikan kesempatan untuk hamba-hambanya bersimpu di hadapannya agar mendapatkan ampunan dari Allah. Dan bahkan saat yang seperti itu sangat disukai oleh Allah. Ketika seorang hambanya bersimpu, menangis, meminta maaf, meminta ampun, ternyata Allah sangat bergembira dengan keadaan hambanya tadi. Walau sebelumnya dia bergelimang dengan dosa yang sangat banyak. Walau sebanyak sepenuh bumi ini, sepenuh dunia ini dosa-dosanya, kemudian dia datang meminta ampun, Allah berikan dia ampunan. Ya. Jadi bertolak belakang dengan apa pernyataan saat Ibn Ubadah tadi. Ternyata kecemburuannya itu pun tidak terlalu membanggakan, karena kecemburuannya itu ternyata masih di bawah kecemburuan Nabi. Dan bahkan masih di bawah kecemburuan Allah. Keputusannya untuk membunuh ternyata bertentangan dengan tuntunan agama. Jadi ini yang dijelaskan beliau di sini. Wala syakhsa ahabbu ilaihi al-midhatu minallahi min ajli dhalika wa'adal jannah. Dan tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Ya, menyukai pujian. Makanya karena puji-pujian hambanya, Allah SWT sediakan balasan untuk mereka yang memuji. Makanya di surga itu nanti ibadahnya tidak ada kecuali pujian. Salat tidak ada lagi. Ya, puasa tidak ada. Bersedekah tidak ada. Haji tidak ada. Tidak ada yang namanya ibadah di dunia ini yang kita kerjakan di surga kecuali pujian untuk Allah. Ya. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang diucapkan oleh penduduk surga. Itu ibadah yang abadi. Di dunia ini mereka memuji Allah, di surga pun mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mudah tersanjung dengan pujian-pujian hambanya. Makanya dia suruh kita selalu memujinya. Bahkan Allah ceritakan orang-orang yang memujinya. Subbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Dan bahkan Allah memulai surat yang pertama, surat yang kedua, yang pertama, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia memuji dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang siapapun yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Makanya Allah sediakan surga untuk orang-orang yang banyak memujinya. Jadi ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, hadis yang ke 3682 ini menjelaskan, menegaskan kembali bahwasanya cemburunya saat, kalau mungkin kita merasa aneh, ternyata tidak perlu kita merasa aneh dengan pernyataan saat tadi. Kalau seandainya saya menemui istri saya bersama laki-laki lain, maka saya akan bunuh laki-laki lain tersebut. Kalau kita ini sudah terlalu kasar dan sangat aneh laki-laki ini, tetapi ternyata itu tidak aneh. Ya, cemburunya saat dengan menyampaikan pernyataan itu tidaklah aneh, dan cemburunya masih ringan. Allah Rasulullah SAW justru lebih pencemburu dalam hal ini daripada Sa'ad bin Ubadah, dan bahkan Allah lebih daripada Nabi SAW. Dan ini pelajaran yang penting kita ambil. Seorang suami harus bersifat seperti itu, harus merasa cemburu dengan istrinya, sehingga dia harus jaga jangan kecemburuannya membuat dia membabi buta, memukul sana sini, mengurung istrinya di rumah, dia keluar rumah dikunci rumahnya, tidak dibiarkan tinggal kunci di rumahnya. Ya, baru dia pulang nanti dibukanya, karena kuncinya satu, tidak ada duplikatnya. Ya, kalau kebakaran rumahnya gimana? Semua jendela kunci dari luar, dalam juga dikunci. Ini cemburu yang membabi buta. Tapi cemburu bila mana sang istri itu leluasa untuk melakukan maksiat terkait dengan berhubungan dengan laki-laki lain, ini yang dipupuk oleh agama kita. Dan ini yang harus sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, untuk dicampakkan sikap membiarkan atau merasa tidak ada pengaruh apa-apa ketika sang istri melakukan penentangan-penentangan agama. Dan ini pelajaran yang sangat penting kita ambil dari cemburunya saat ternyata cemburunya saat itu tidaklah berlebih-lebihan, tetapi sikap atau keputusan yang diambil itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya, memang tetap harus melakukan melalui prosedurnya sesuai yang dituntun oleh agama. Kalau seandainya memang dia menuduh, maka dilakukan. Kalau sang suami, sang istri menolak, mengingkari, berarti dilakukan li'an. Ya. Kalau sudah menuduh berzina, jangankan berzina, selingkuh saja itu sudah membuat jarak antara suami istri dan pasangan suami istri. Satu kali saja melihat ada sang istri berduaan berjalan, kalau seorang suami yang benar, maka dia tidak akan, sudah merasa tidak nyaman dengan istrinya. Ya. Nelpon saja, apalagi teleponnya diiringi dengan ada ketawa, ada suara-suara sedikit agak lunak, agak ada godaan-godaan di situ, ini sang suami tidak akan merasa nyaman. Ya. Dan ini yang seringkali terjadi. Seringkali terjadi. Sebaliknya pun demikian, ketika sang suami dilihat HP-nya ada kata-kata sayang, ya, kata sayang saja itu sudah membuat sang istri curiga. Begitu juga sebaliknya. Ini yang harus dijaga. Ma'asyiral mukminin yang dirahmatin Allah, kedua belah pasangan suami istri harus menjaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Yang tersisa dari hadis kita insyaallah kita akan selesaikan pertemuan yang akan datang untuk kita lanjutkan ke kitab yang berikutnya, yaitu kitab memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Di sini tidak ada babnya. Kitab li'an ini tidak ada bab, dia hanya kitab satu saja, dimulai dengan kitab. Kemudian tidak ada bab-bab kecil di bawahnya, karena pembahasannya pun tidak terlalu panjang. Pembahasannya tidak terlalu panjang, maka Imam Muslim pun, Imam Nawawi juga tidak membuat bab-bab khusus, karena pembahasannya pendek dan terbatas, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.